Dunia hanyalah lautan duih, semua hanya ilusi dan fata morgana belaka. Aku melangkah pergi dan kembali, hanya rindu harum wangimu, ya Rabbi.